السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah beramal ibadah. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Bab hari ini berjudul Al-Luqatah wal-Laqit. Luqatah dan Al-Laqit. Luqatah barang temuan. Adapun Laqit adalah anak terlantar atau anak pungut. Jadi ada Luqatah barang temuan, dan ada laqit yang artinya anak terlantar atau anak pungut dalam bahasa Indonesia. Kalau dari sisi bahasa, kata al-luqatah adalah sesuatu yang ditemukan fi maudi'in ala tatallubin. Ditemukan di satu tempat, ya, maudi' ala tatallubin, yang umumnya tempat itu akan dicari. Jadi kalau hilang di tempat seperti itu, umumnya dia adalah dicari oleh pemilik barang tersebut. Adapun secara syar'an, dalam definisi syariat, yang dimaksud dengan luqatah adalah ma wujida min haqqin muhtaramin ghairi muhrazin. Sesuatu yang ditemukan dari barang yang muhtaram, yaitu barang yang ada nilainya, ya, barang yang memiliki nilai, atau barang yang diambil manfaatnya. Kalau barang yang bernilai, misalnya uang, misalnya menemukan uang, emas, perak, itu bernilai. Atau sesuatu yang sifatnya, kata beliau, ikhtisasan. Artinya, barang yang bersifat khusus, yang dimiliki untuk diambil manfaatnya. Walaupun dia secara asalnya tidak bisa diperjualbelikan. Contohnya adalah, kakal bisaidin al-mu'allam, anjing buruan yang sudah dilatih. ya, au jildi mayitatin ghairu madbughin, atau kulit bangkai yang belum disamak. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang dia terkait dengan haqqin muhtaramin, yaitu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat, dan dia kita temukan di tempat yang tidak biasa, ghairi muhrazin, ya, emas tempatnya di dalam kotak atau di dalam dompet atau di dalam lemari, tapi kita temukan di pinggir jalan, itu kan barang yang bernilai ditemukan bukan pada tempatnya yang normal. Nah, ini kita sebut dengan barang temuan. La ya'riful wajidu mustahiqqahu. Dan orang yang menemukannya tidak tahu siapa pemilik barang tersebut. Ya, tidak tahu siapa pemilik barang tersebut. Adapun laqit, atau tadi kita sebut anak pungut atau anak terlantar, huwal insanu al-manbudh. Dia adalah manusia yang manbudh, yang terlantar. Fi mawdi'i ghairi mamlukin. Di tempat yang tidak dikuasai oleh siapapun. Misalnya kita di jalan menemukan seseorang. Tapi kalau dalam kebun atau dalam rumah yang ada pemiliknya, ya itu bukan anak terlantar. Tetapi ada orang tuanya atau ada pemiliknya. Wala yu'raf lahu kafilun. Dan tidak diketahui siapa ini kafilnya, siapa yang menanggungnya. Jadi ada luqathah, ada laqith. Kalau luqathah terkait dengan barang. Kalau laqith itu terkait dengan manusia, insan atau nasmah. Ya. Dikatakan di sini, وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُعِيَةِ الْتِقَاتِ الْلُقَطَحِ. Kaum muslimin, para ulama telah sepakat disyariatkannya kita memungut barang temuan. Dalilnya adalah وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ketika saya menemukan satu barang, kemudian saya ambil untuk saya simpan, lalu saya umumkan, maka ini bagian dari ta'awun. Alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Begitupun di antara dalil yang digunakan oleh para ulama, adalah firman Allah di surat Al-Hajj ayat 77, di mana Allah Ta'ala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Dan di antara bentuk kebaikan itu adalah menyimpan barang temuan, lalu kita simpan pula wadahnya, talinya, warnanya, jumlahnya, untuk kita umumkan dan kita serahkan kepada orang yang memilikinya. Ini bagian dari fi'lul khairat. Ya, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Adapun hadis-hadis sangat banyak, sebagaimana nanti akan kita bacakan di pertengahan pembahasan tentang luqathah dan laqith. Luqathah barang temuan, laqith artinya anak pungut atau anak terlantar. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Idza wajadal hurru ar-rasyidu luqatatan jaza iltiqatuha." Apabila seorang yang merdeka, artinya dia bukan budak, dia orang yang merdeka, dan dia orang yang rasyid, orang yang sudah dewasa, dan orang yang paham bagaimana cara mengelola keuangan, menemukan luqathatan, yaitu barang temuan. Jadi ada seorang yang merdeka dan dia dewasa, ya dia paham menjaga harta. Apabila dia menemukan barang temuan, boleh, nah ini harus digarisbawahi, boleh iltiqatuha, dia boleh mengambil barang tersebut. Fa in wathaqa bi amanati nafsihi nudiba. Kalau dia merasa yakin bahwa dia bisa bersifat amanah atas barang temuan itu, maka hukumnya menjadi mandubun, menjadi sunnah. Nudiba, disunnahkan. Wa in khafal khiyanata kurih. Tetapi kalau dia khawatir, ya dia tidak yakin bahwa dia bisa menjaga barang itu dengan sebaik-baiknya, dia khawatir akan berkhianat, maka dimakruhkan dia mengambil barang tersebut. Jadi kalau ada orang yang dewasa, orangnya merdeka, dia yakin bisa menjaga barang temuan itu, maka disunnahkan, sangat dianjurkan dia mengambil barang tersebut. Tapi kalau dia tidak yakin bisa menjaganya atau mengumumkan barang tersebut, kuriha, maka dimakruhkan atasnya mengambil barang tersebut. Thumma yundabu an yu'arrifa jinsa an ya'rifa jinsaha wasifataha wa qadraha wa wi'aaha wa wika'aha. Disunnahkan orang yang menemukan barang tersebut, dia menghafal jenisnya. Misalnya yang ditemukan itu dinar atau dirham, itu dia harus hafalkan, harus dia tahu. Lalu sifatnya, misal barang yang dia temukan itu barang yang cacat atau tidak cacat, itu harus dia tahu. Wa qadraha, dan dia pun harus tahu kadarnya, berapa jumlah keping emas yang dia temukan atau berapa jumlah gramnya, ya, dari barang yang dia temukan. Wa wi'aaha, wadahnya apa, disimpan di wadah apa, terbuat dari kain, plastik atau apa. Wa wika'aha, tali pengikat barang itu diikat dengan tali atau diikat dengan diikat dengan kain atau diikat dengan rotan atau apa ikatannya. Wahuwa al-khaytul ladhi rubitat bihi. Wika adalah tali yang digunakan untuk mengikat barang tersebut. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah adalah berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Su'ila 'anil luqatah. Nabi pernah ditanya tentang barang temuan. Lalu Nabi berkata, "Adz-dzahab awil wariq." Emas atau perak. Artinya Nabi memerintahkan untuk mengingat jenisnya. Emas atau perak. Lalu Nabi berkata, kenali olehmu ikatannya, talinya. Wa ifa soha. Lalu wadahnya. Thumma arrifha sanatan. Kemudian umumkan barang yang kamu temukan itu selama 1 tahun. Fa in lam tu'raf fastanfiqha. Ya, kalau setelah 1 tahun tidak diketahui siapa pemilik barang itu, maka boleh kamu miliki barang tersebut. Boleh kamu miliki barang tersebut. Wal takun wadi'atan indaka. Maka barang itu menjadi wadi'ah. Seperti barang yang dititipkan kepadamu. Artinya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, madmumatun madmunatun alaika kal wadi'ah. Artinya, kalau setelah 1 tahun tidak ada yang mengaku barang itu, kamu boleh miliki. Tetapi, kepemilikannya seperti wadi'ah, seperti barang yang dititip. Yaitu di mana kalau satu waktu nanti ada orang yang mengaku memiliki barang itu dan dia kita tanya cangkangnya warna apa, talinya warna apa, jenisnya apa, kadarnya berapa, jawabannya benar semua. Maka kita berikan kepada dia. Kepada orang yang mengaku memiliki barang tersebut. Lalu dikatakan di sini, wa an yushhad 'alaiha, hendaknya barang itu dipersaksikan kepada orang lain. Ya, hendaknya dipersaksikan. Jadi menemukan handphone ya dipersaksikan kepada orang lain bahwa barang itu adalah barang temuan. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Iyad Ibnu Himar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatah, barang siapa yang menemukan barang temuan, fal yushhad falyashhad dha adlin aw dhawai adlin wala yaktum wala yughayyib. Maka hendaknya dia mempersaksikan barang itu kepada orang yang adil. Wala yaktum, dia tidak boleh menyembunyikan. Wala yughayyib, atau menghilangkannya. Fa in wajada sahibaha falyaruddaha alaihi. Ya. Falyaruddaha alaihi. Ya. Falyarudduha alaihi. Apabila dia mengetahui siapa pemilik barang itu, ya dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu bagaimana jika tidak ketemu? Artinya tidak diketahui siapa pemilik barang itu. Fahuwa malullahi azza wa jal yu'tihi mayyasha. Maka itu adalah harta milik Allah yang dia berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Thumma in kana al-iltiqatu fil haram. Kemudian apabila barang temuan itu ditemukan di tanah haram, misalnya di Mekah. Au kanatil luqatah jariyah yahillu lahu wat'uha bimilkin au nikahin. atau yang ditemukan itu adalah seorang budak wanita, ya tentunya dia ada pemiliknya ya, namanya budak ada pemiliknya. Aw wajada fi bariyatin hayawanan yamtani'u min sigaris siba. Atau seseorang menemukan hewan di tanah lapang, ya, yang mana hewan ini bisa menghindar dari pemangsa. Contohnya adalah unta atau kuda, ya, atau yang lainnya. Fala yajuzu fi hadhihi al-mawadi an yaltaqita illa lilhibzi ala sahibiha. Di dalam empat kondisi ini, yaitu menemukan barang di tanah haram di Mekah, atau menemukan budak, yang namanya budak ya ada tuannya, atau menemukan hewan, tetapi hewan ini dia bisa menjaga dirinya dari pemangsa. Ya, berarti tiga kondisi. Dalam tiga kondisi ini, la yajuzu an yultaqat illa lilhibzi. Tidak boleh kita ambil barang temuan itu kecuali untuk tujuan menjaganya. Kita jaga untuk kita serahkan kepada pemiliknya. Fa inil taqata litamalluki haruma wa kana dhaminan. Apabila dia ambil barang itu untuk dia miliki, maka itu adalah haram. Dan dia harus dhamin. Harus bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Penjelasannya kata beliau, terkait dengan barang temuan di tanah haram, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la tultaqat luqatatahu illa limu'arrifin. Tidak boleh di tanah haram itu diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Nabi berkata, tidak halal barang yang jatuh di tanah haram, artinya diambil, kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Ini dia kalau di tanah haram. Adapun terkait tadi dengan menemukan budak di satu tempat misalnya ya, kenapa kita tidak boleh ambil? Walaupun kalau zaman sekarang mungkin ini tidak bisa kita bayangkan bagaimana menemukan budak di satu tempat misalnya ya. Tetapi kenapa dalam penjelasan beliau tidak boleh diambil? Falianna laha sayyidan tahtadi ilaihi. Karena dia memiliki tuan. Ya. Waltiqatuha litamalluki yatarattab alaihi hillu wat'iha. Sedangkan mengambil apa namanya orang tersebut, ya, itu berkonsekuensi menjadikan milik dia, padahal itu milik orang lain, ya. Dan itu tidak diperbolehkan. Adapun kaitan kenapa ketika kita menemukan misalnya di tanah yang terbuka, kita menemukan onta atau menemukan kuda, kenapa kita tidak boleh mengambilnya? Ini berdasarkan riwayat dari sahabat yang bernama Zaid ibn Khalid. Ketika beliau ditanya tentang unta yang tersesat, unta yang hilang. Maka Nabi berkata, da'ha, biarkan saja. Fa inna ma'aha khidha'uha wasiqa'uha. Unta kan dia bisa berjalan sendiri dan dia kemana-mana membawa air. Artinya dia bisa bertahan hidup. Bisa makan dari rumput yang dia dapatkan, bisa minum dari air yang dia dapatkan, ya, sehingga dia ditemukan oleh pemiliknya. Jadi biarkan saja unta tersebut, toh dia kemana-mana, dia berjalan sendiri, dia cari makan sendiri, ambil air minum sendiri, biarkan dia berjalan sampai ditemukan oleh pemiliknya. Tetapi ketika Nabi ditanya tentang domba, kita melihat domba yang tersesat, maka Nabi berkata, khudha, ambil, fa inna ma hiya lak, domba itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Artinya Nabi membedakan antara hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri dengan hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari pemangsa. Oh, berarti kalau kita nemuin domba langsung jadi milik kita? Ya tidak juga. Ya sama tadi aturannya, kita mengambilnya untuk kita jaga, kemudian kita serahkan kepada apa namanya yang memiliki. Dikatakan di sini, fa inil taqata lil hibzi lam yalzamhu ta'rifuha. Apabila seseorang mengambil barang temuan untuk tujuan menjaganya, artinya bukan untuk tujuan memilikinya, maka dia tidak wajib untuk mengumumkan barang tersebut. Jadi saya menemukan jam di jalan, jamnya bagus. Saya ambil untuk tujuan, saya simpan. Kalau satu waktu nanti ada yang mengaku, saya kembalikan. Maka kata beliau, kalau tujuannya semata-mata kita ambil untuk kita jaga, maka tidak wajib diumumkan. Walaupun ini pendapat yang lemah di mazhab Syafi'i. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, bahwa pendapat yang paling benar, ya, wal asah yalzamuhu at-ta'rifu, ya, wajib untuk diumumkan juga. Jadi baik kita ambil itu barang temuan untuk kita jaga, kita harus umumkan, ataupun kita ambil untuk kita miliki, itu pun harus diumumkan. Apa bedanya diambil untuk dijaga dengan diambil untuk dimiliki? Kalau diambil untuk dijaga, saya ambil, saya menemukan handphone, saya bilang, ini bukan milik saya simpan saja daripada nanti jatuh ke tangan yang tidak amanah. Dan saya tidak tertarik untuk memilikinya, walaupun handphone itu bagus misalnya. Hanya simpan saja, saya taruh nanti di rumah, satu waktu ada yang mengaku, saya kembalikan. Itu saya ambil untuk tujuan menjaganya. Ada lagi orang menemukan barang, kemudian dia ambil untuk tujuan memilikinya. Walaupun untuk sampai kepada memilikinya, nanti ada prosesnya. Ya, misalnya tadi dengan mengumumkannya selama 1 tahun. Ya, diumumkannya nanti ada caranya ya. Dikatakan di sini, wa inil taqata litamalluki. Apabila seseorang mengambil untuk dia miliki, wajaba an yu'arrifaha sanatan, maka wajib diumumkan selama 1 tahun. Ala abwabil masajidi wal aswaqi wal mawadi illati wajadaha fiha alal adah. Diumumkan di pintu-pintu masjid, di pasar-pasar, dan di tempat-tempat yang kemungkinan pemiliknya akan mendapatkan barang tersebut. Fa fi awwalil amr yu'arrif tarafain nahar. Awalnya hari-hari pertama diumumkan itu pagi sore diumumkan. Setelah itu diumumkan sehari sekali. Setelah itu diumumkan seminggu sekali. Setelah itu diumumkan 1 bulan sekali. Jadi urutannya begitu. Ya, jadi pertama tiap hari pagi sore, lalu setelah itu sehari sekali, setelah itu sepekan sekali, setelah itu 1 bulan sekali sampai 1 tahun. Ya. Bihaitsu la yunsa at-ta'riful awwal, sehingga tidak dilupakan oleh manusia.

ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya sudah ada Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, begini Ustaz, ada seorang ibu punya anak pemain judi. Anaknya yang pemain judi ini mengasih uang sama dia. Kemudian uang ini dia gunakan untuk umroh. Bolehkah itu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Satu lagi Ustaz, misalnya tetangga punya buah. Buahnya itu jatuh di pohon, di bawah pohon. Buah itu bolehkah diambil orang lain, Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Anaknya berprofesi sebagai, bukan profesi ya namanya, suka berjudi. Ya, anaknya suka berjudi. Bisakah anak itu memberikan sejumlah uang kepada ibunya untuk digunakan umroh? Ya, Allah alam bisawab ya. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, tidaklah menerima kecuali sesuatu yang baik. Kalau memang kita tahu bahwa uang itu adalah hasil perjudian, maka tidak digunakan untuk beribadah. Wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Dan infakkanlah dari apa-apa yang baik, kata Allah. Ya, min thayyibat, dari apa-apa yang baik yang kami berikan kepada kalian. Atau dari apa yang kalian usahakan. Oleh karenanya Allah alam bisawab tidak ya, tidak bisa digunakan untuk misalnya pergi umroh menggunakan uang judi dan kita tahu bahwa itu adalah uang hasil perjudian, ya maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan karena Allah maha baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Allah alam bisawab. Adapun masalah buah yang jatuh, ya jatuh misalnya di luar pagar, kemudian kita pungut, boleh atau tidak? Tentunya nanti buah itu pun berjenis ya, tidak satu jenis. Kalau yang jatuh adalah buah dukuh ya, atau buah jambu air, atau buah rambutan, umumnya pemiliknya tidak menghiraukannya. Dalam kondisi tidak menghiraukannya, ya mungkin saja kita mengambilnya. Tetapi ada jenis-jenis buah yang memang ditunggu jatuhnya. Seperti misalnya buah durian. Ya tentunya ini tidak bisa. Ya, misalnya di kampung kita ada pohon durian. Kita tahu durian tetangga sudah tua. Ada kemungkinan kalau kita berangkat lebih pagi ke sawah atau ke kebun, kita menemukan durian itu. Itu tidak bisa. Karena memang dia ditunggu matang. Dan matangnya itu adalah dengan jatuh. Maka tidak bisa kita main ambil saja. Tidak bisa kita main ambil saja. Dan ditambah lagi itu bukan barang temuan. Karena barang temuan itu definisinya adalah la ya'rifu wa la yu'raf mustahiqquhu. Tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau itu kan ketahuan miliknya, durian punya si fulan. Ya, maka tidak boleh diambil kalau memang itu diketahui siapa pemiliknya, kecuali sesuatu yang remeh. Ya, jambu air biasanya berserakan di halaman rumah dan pemiliknya pun kalau melihat itu bukannya mengambil malah menyapu lalu membuangnya ke tempat sampah. Yang seperti ini yang remeh sebagaimana tadi kita bacakan, maka tidak masalah diambil. Allah alam bisawab. Ada penelpon dari Tebing Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, silakan Ummu. Ya, Ustaz, ini bertanya gini. Pernah kejadian Ustaz, kami di pintu roti ya, Ustaz, di kakak menemukan uang 50.000. Nah, saya enggak tahu menemukannya itu, tahu-tahu sudah di mobil baru cerita gitu ya, Ustaz. Dia selama di situ katanya aku dapat duit. Mohon maaf, suara ibu bertumpuk dengan suara televisi. Jadi volume televisinya dikecilkan dulu agar lebih jelas terdengar. Silakan Ibu. Ustaz. Iya. Iya. Ada uang 50.000 Ustaz di toko roti. Kan ramai ini tokonya Ustaz. Saya enggak tahu kalau kakak yang mendapatkan. Jadi udah di dalam mobil baru si kakak cerita gitu Ustaz. Ibu menemukan ya. Uang 50.000. Enggak, kakak saya. Kakak ibu menemukan uang 50.000 lalu? Iya, di dalam toko itu rame gitu. Saya enggak tahu kalau kakak yang menemukan. Jadi udah di kami pulang baru si kakak cerita. Ah, jadi saya gini, aku tadi dapat uang tapi aku tunggu-tunggu di situ lama enggak ada yang nyariin. Jadi aku ambil katanya gitu Ustaz. Baik. Jadi uang itu sampainya dibeliin gorengan Ustaz. Kami bekal di jalan. Baik. Gimana itu? Tidak diumumkan dulu. Tapi kami ini kayaknya kan bukan di kampung kami, jadi kakak tadi takut apa gimana juga gitu. Jadi pokoknya dia nunggu lah katanya di situ sekitar 10 menit gitu kan. Menunggu orang yang mencarinya. Iya, mana tahu ada yang gitu nyariin uangnya hilang gitu kan. Itu katanya gitu kan. Baik. Ah gitu. Jadi Mas, saya sudah sabung 5 pak, gitu, kalau itu. Baik. Ya, syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, ini sesuatu yang mungkin akan terdengar, relatif ya. Artinya relatif itu bahwa boleh jadi 50.000 itu bagi sebagian orang, kalaupun hilang, dia cari sebentar, kalau tidak ada ya bagaimana lagi? Dia tidak akan terus-menerus mencarinya. Ya, beda dengan uang misalnya 1 juta, atau 500 ribu, atau uang yang lebih besar. Ya, apa yang dilakukan oleh, kakak ibu, ya, itu, Wallahualam bishawab sudah benar. Sudah benar dalam arti bahwa dia tidak langsung menggunakannya. Tetapi dia tunggu beberapa waktu di mana dalam waktu menunggu itu dia sampai pada kesimpulan uang itu tidak dicari. Uang itu tidak dicari. Ya. Kalau 50.000 itu ya kita anggap sebagai sesuatu yang yasir. Yasir. Yasir itu sesuatu yang kita anggap sedikit. Ya. 50.000 misalnya, mohon maaf, kalau kita bawa ke swalayan, itu akan terasa sangat sedikit. Tapi kalau dibawa ke masjid, terasa besar. Kadang seperti itulah manusia. Jadi kalau ya, ini kita seandainya kita anggap itu sebagai sesuatu yang yasir, sesuatu yang dianggap kecil, maka dia tidak perlu menunggu 1 tahun baru bisa dipakai. Tetapi ditunggu, ya, sejumlah waktu, di mana orang yang menemukannya berprasangka setelah habisnya waktu itu sepertinya tidak dicari lagi. Dan jangan diam saja. Ketika menemukan, saya tunggu 10 menit. Kalau tidak ada yang cari berarti ini saya bisa pakai. Ya kalau kita tidak kasih tahu, orang pun kadang cari kanan kiri, dia lihat tidak ada, oh berarti bukan jatuh di sini. Hendaknya dia kasih tahu ke pemilik toko roti, saya temuin uang ini. atau ke orang-orang yang ada di sekitarnya, saya temukan uang ini. Lalu dia tunggu misalnya 10 menit, 20 menit, setengah jam, ternyata tidak ada juga. Bisa saja dia memilikinya. Tetapi memilikinya ya dalam arti bahwa seandainya setelah itu datang orang berkata, ada yang nemu uang enggak? Satu jam yang lalu saya lupa menaruh uang di sini, lalu saya enggak ambil lagi. Ada yang nemukan enggak? Enggak bisa dia katakan, sudah jadi gorengan misalnya. Tidak bisa. Ya, dia harus berikan uang itu, kalaupun sudah jadi gorengan, dia kasih uang penggantinya. Dia kasih uang apa pengganti ketika memang sudah berubah menjadi makanan, minuman, atau yang lain sebagainya. Allah alam bissawab. Saya kemarin melontar jumroh yang tanggal 11 Zulhijjah. Saya lakukan sebelum zuhur. Ya harusnya dilakukan setelah zawal ya. Ya harusnya dilakukan setelah zawal. Setelah zawal itu ya setelah zuhur. Bagaimana hukumnya? Wallahu bissawab. Ini harus kita baca lagi penjelasan para ulama apa yang dikenakan atas orang itu. Apakah dia harus membayar dam atau dia harus mengganti dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Tapi kalau waktu ya, waktunya adalah setelah zuhur. Ya dengan 7 kali apa? Lemparan untuk masing-masing apa? Jumrah. Ya, Allah alam bisa. Apa hukumnya kurban tapi dari hasil profesi sebagai penyanyi? Ya kalau maksudnya penyanyi adalah dia seorang wanita yang dia menampakkan auratnya, suara wanita, ya lalu dia bergoyang dan lain sebagainya, tentunya ini sesuatu yang berasal dari harta yang tidak baik dan Allah Maha Baik tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Ya kalau memang profesi dia hanya itu, yaitu profesi sebagai penyanyi dengan pakaian yang terbuka, aurat yang terlihat, lalu dia pun dengan syair-syair yang berisi, belum lagi dengan alat musik, lalu syair-syair yang membangkitkan syahwat, jelas itu adalah penghasilan yang tidak baik. Dan Allah Maha Baik tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Allah Alam Bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mempererat atau menjaga keharmonisan dalam rumah tangga di saat maraknya kasus perselingkuhan dan perceraian? Allah lebih suap saling menjaga. Ya Allah berpesan di dalam Al-Quran, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya harus ada saling menjaga. Ya saling menjaga antara suami dan istri. Dan tidak ada penjagaan yang paling kuat kecuali iman. Ya iman. Dan iman untuk menguatkannya ilmu. Dan ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Artinya ini harus bagaimana kita menumbuhkan keluarga yang Islami. Keluarga yang menjalankan aturan-aturan Islam. Suami, istri, sama-sama saling mengingatkan, saling menasehati. Untuk bisa saling menasehati, mereka harus terus-menerus belajar. Harus terus-menerus mengkaji, menghadiri majelis ilmu. Dan harus berta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Karena memang zamannya zaman fitnah. Ya, zaman di mana kita melihat kekejian yang tidak pernah kita bayangkan. Sebagai contoh, beberapa hari lalu saya baca berita ya media online, ada seorang ayah berzinah dengan putrinya. Dari hasil perzinahan itu lahir 5 orang anak, yang anak itu semuanya dikubur hidup-hidup. Terbayang tidak jahiliyah? Sampai di level apa jahiliyah yang hari ini terjadi? Dahulu yang dikubur anaknya, dikarenakan malu anak-anak perempuan. Kalau sekarang, dan dahulu orang jahiliyah, anak yang dilahirkannya dari istrinya. Kalau sekarang dari anaknya sendiri. Dulu yang dikubur hanya anak perempuan. Sekarang gak peduli laki-laki perempuan dikubur hidup-hidup. Ini zamannya memang zaman fitnah. Ya. Al-ibadatu fi zamanil fitnah al-hijratu ilayya, kata Nabi. Memperbanyak ibadah di zaman fitnah itu adalah hijrah kalian kepadaku. Memperbanyak ibadah, terus mencari ilmu, saling mengingatkan, ya menjauhi pintu-pintu apa fitnah dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Jika melakukan tawaf sunnah pengganti salat tahiyatul masjid tidak boleh di area Ka'bah karena hanya diperbolehkan yang sedang tawaf umroh pakai pakaian ihram. Sehingga ada yang mengakali pakai pakaian ihram tapi pakai pakaian berjahit di dalamnya demi bisa melakukan tawaf di area Ka'bah. Bagaimana sebaiknya? Ya kalaupun tidak di bagian Ka'bah ya bisa di bagian atas. Ya di bagian atasnya yang sudah disediakan misalnya. Ya. Ya kalau mengakali kan artinya ada unsur kebohongan sebenarnya ya. Ada unsur menipu. Makanya jangan dilakukan. Ya jangan dilakukan. Bagaimana kita melakukan satu ibadah yang sifatnya sunnah dengan melakukan sesuatu yang bohong yang sifatnya haram. Ibadah yang akan kita lakukan sunnah, tetapi caranya adalah sesuatu yang haram. Meninggalkan yang haram wajib. Kan begitu logika sederhananya. Meninggalkan yang haram wajib. Mengerjakan ibadah yang akan kita kerjakan sunnah. Bagaimana kita meninggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang sunnah? Ya oleh karenanya ya semampunya saja. Ya kalau memang tidak mungkin tawaf di bawah ya tawaf di atas ya semampunya saja. Ya apalagi kalau ibadah itu bukan sesuatu yang sifatnya wajib ya. Allah alam bissawab. Bila seseorang menjual rumah menghitung zakatnya dari harga transaksi atau hasil bersih setelah dipotong berbagai macam biaya. Allah alam bissawab. Ya kalau rumah ya kalau dia cuma punya satu rumah dia jual untuk dia misalnya belikan di tempat yang lain pindah rumah karena dia pindah kerja ya hukum asalnya tidak ada zakat di situ kecuali kalau dia memang jual beli rumah itu ada zakatnya. Tapi kalau seorang berjual rumah dia dapat uang 1 miliar lalu dia belikan ke rumah yang lain dengan tanah yang lebih luas, ukuran rumah lebih besar, ya seharga misalnya 1 miliar juga, maka tidak ada zakat apapun. Atau dia punya dua rumah, yang tadinya rumah itu dia kontrakkan, lalu dia jual untuk dia simpan berupa uang, misal kalau terjadi. Apakah ketika sekedar dia menjual rumah itu dia wajib zakat? Allah alam bisawab, tidak, kecuali kalau memang dia jual beli rumah. Tapi uang yang sudah dia simpan 1 miliar itu sudah nisab. Tunggu nanti haul 1 tahun, ya kalau dia jual itu di bulan Ramadan 1 miliar, ketemu Ramadan lagi jumlahnya masih 1 miliar, ada hak fakir miskin 2,5%. Ya, 25 juta. Ya, 25 juta. Ya. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.